kita akan terus bahagia. Tapi sayang, kelukaan masih berpanjangan sehingga tak dapat dirawat. Apa gunanya untuk kita menyesal semua kerana kesilapan dirimu? Sekiranya